تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Karena itulah kemunafikan ini adalah perkara yang sangat diwaspadai oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya kekhawatiran yang sangat besar terhadap kemunafikan, dan kekhawatiran yang sangat besar tertimpa kemunafikan. Ada kemunafikan pada dirinya dalam kondisi mereka tidak menyadarinya. Iya. Karena itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Adraktu 30 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi." Kata Ibnu Abi Mulaikah, beliau ini terhitung dari tabi'in yang muda atau masuk ke dalam tingkatan pertengahan tabi'in. Beliau berkata, saya menjumpai 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan semuanya mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Takut terkena kemunafikan atas dirinya. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak seorang pun di antara mereka yang berkata bahwa mereka di atas keimanan Jibril dan Mikail. Karena itu kita lihat dari kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang menakjubkan berupa kekhawatiran mereka jatuh di dalam kemunafikan ini.